al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Maka kedua-dua puluh, itu matan Baqarah tu. Maka kedua-dua puluh yang wajib dan yang mustahil itu, pertamanya wujud, itu matan Baqarah. Sama dia, dia selit dengan hak tarah di sebelah tu, dia panggil tabsirah. Karena sebagaimana kita maklum, dia cerita di awal dulu, dia kata dulu dia buat mata dengan permintaan dengan saudara dia di Kedah. Dia buat mata-mata Baqarah, lepas tu agak kata mata tu cakap fair jadi kemah sikit, payah sikit, lalu tu orang minta pula dengan dia sendiri suruh dia sarah. Dengan beberapa lama dia pun ambil keluar, dia sarah di atas mata Baqarah dia tadi. Itu dia. Maka kedua-dua puluh artinya, dia petik, dia petik mata. Artinya, arti kata kedua-dua puluh tu, artinya tiap-tiap dua puluh yang wajib dan dua puluh yang mustahil itu hamba pernyatakan dia. Kalau dia tak dah kan, kedua-dua puluh mustahil hamba pernyata tu khabar lah ke apa sarah kalimat dia. Hamba pernyata akan dia ni, hamba nak nyata akan dia, akan tiap-tiap 20 yang wajib dan 20 yang mustahil tu, hamba nak nyata, hamba menyata akan dia. Nah, bukan nak nyata lah, mana dia menyata dah lah, nyata dalam mata ni. Hamba pernyata akan dia, akan tiap-tiap tu, serta dalilnya, dalil bagi tiap-tiap. Letak domen ritmo, yang jalan teruk ke dah. Mana tiap-tiap satu dia nak menyata, misalnya wujud kata dia menyata. Serta dalilnya, ini serta menyata dalilnya tiap-tiap. Dia sebut akidah wujud tu, buat mari dalil lalu. Wari akidah wujud, wari lawai wujud mustahil, lepas tu buat mari dalil. Dia begini, tengah-tengah tarik kita, tengah-tengah tarik kita macam kita Ummul Barahim Hak Syekh Sanusi tu, dia berjalan lagi ni. Dia sebut segala sifat yang wajib terik dulu, habis. Lepas tu balah yang kedua sebut segala sifat mustahil hak lawan bagi hak wajib, habis terus. Lepas pada tu balah kali yang tiga cara dalil bagi wajib, dalil bagi tidak. Jawab lagi tu, jawab tiga terik itu. Terik sebut sifat wajib. Terik yang kedua sebut sifat mustahil hak lawan bagi wajib. Terik yang tiga sebut segala dalil bagi tiap-tiap. Ada pun pengarang kita ni tidak jalan contoh. Dia berjalan lagu ni. Sebut satu sifat, wak mari selalu mustahil sifat tu. Diri selalu dengan dalil. Itu masing-masing tarekah lah. Masing-masing tarekah. Sebab orang buat amal wirik dia tak serupa juga. Orang menerima di guru ni wirik awalah ni. Orang terima di guru ni wirik lagu ni. Masing-masing tarekah lah. Itu dia. Baik. Jadi, hamba pernyatakan dia kan tiap-tiap tu serta dalil. Serta menyatakan dalil dengan dalil bagi tiap-tiap. Maka berkata hamba, hamba kata, pertamanya, pertama kali dia mata, pertama bagi kedua-dua puluh. Pertama bagi kata dua puluh tu, ialah wujud. Wujud. Kalau-kalau hak-hak Arab dia ada alhamdulillah. Yang pertama, al-wujud. Yang mudah kira di sana. Di sana dia ada alhamdulillah, pahal alhamdulillah, jati mudhaf ilaih. Dia panggil. Bila alaih gati mudhaf ilah, kita nak saling buat alaih, wa mari hadami. Al-wujud, kita buat al-wujuduhu ta'ala. Dengan arah yang ini tu. Namun dia boleh tukar gati. Wujuduhu buat ha buat alaih, al-wujud. Buat alaih, wa mari ha, wujuduhu. Tak apa belakang. Lalu tu, bila kita nak jumlah tu kat sana, wujudnya Allah. Maka tak ada ilah kata kita dah. Pertama wujud, artinya ada zat Allah Ta'ala. Jadi dengan takdir selalu dah. Ambil murah selalu. Bukan nak rakyat semata-mata ada tak? Nak rakyat ada Allah. Itu sifat yang wajib. No. Ada kita bukan sifat yang wajib. Ada kita ni. Masa dalam. Yang harus. Walaupun wajib aridi. Wajib aridi itu. Sahabat Tuhan kehendak nak rakyat ada. Maka ada Tuhan mengada. Jadi wajib aridi. Pada asalnya. Yang harus ada kita nak buka wajib. Sahabat kita yang harus ni, terima tak ada tu. Kita dalam hadap ada ni, terima tak ada satu masalah. Saat ni kita ada, dia dalam terima tak ada satu masalah. Sebab ada kita ni jaiz. Yang harus. Ada apa wujud Allah Ta'ala? Wajib. Sahabat dia panggil Allah yang wajibil wujud. Allah yang wajib ada, yang mesti ada. Pasal Allah ada dia wajib tu, tak terima, tak ada sama sekali. Maka siapa kata sifat dengan wujud yang wajib selain pada Allah? Tak ada. Ha tu kata la ilaha illallah terkandung wujud dalam. Bila kita ngerti makna wujud, nak bayar nak wujud hak wajib. Ha, maka wujud siapa? Wujud hak wajib. Tidak ada mereka wujud Allah. Lalu dia kata, artinya, arti wujud tu ada zat Allah. Bukan artinya ada, ada apa dah? Ada zat Allah. Ha, itu masalah ada yang wajib. Nah, yang lain pada itu, ada yang harus. Ada langit yang harus, ada bumi. Semua tak ada yang harus. Yang maha mulia ada zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Satu maksudnya kata ya wajib tu. Dia kata dah 20 ya wajib tu, pertamanya wujud. Wujud siapa lagi ya wajib? Wujud Allah Ta'ala. Kenapalah orang tanya Nabi SAW, marilah kau daripada Asy'ari, mari daripada Yaman yang belajar, belajar masalah. Di antara dia tanya, apakah Allah awal-awal dijadikan, Allah Ta'ala menjadi? Dia jawab kata, kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Atas dia berapa lafaz dalam riwayat tu. Nah, Nabi jawab kata, kanallahu. Maka orang mengaji keadaan kanat tu dia panggil kanatam. Orang mengaji kalau sebut kanatam dia faham lah. Kanatam dengan makna wujudah. Kanallah ay wujudallah. Mana wujud Allah. Wujudah. Ya kalau kana nakir lain. Ha, gitu lagi lain. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Itu kana nakir. Bukan nak ayat ada Allah. Nak ayat kata Allah tu sifatnya mengampun. Bukan nak ayat ada tak ada itu. Dia pakai kana nakir. Maka tu yang nakir. Kana Allahu ghafuran rahiman. Nak ayat kata adalah Allah itu yang sifat mengampun, sifat penyayang. Itu nawaya Allah berkeadaan ngapung, nawaya sifat ngapung. Ada pun kan Allah hak tani, kan Allah nawaya ada Allah, ada hak lawa tak ada. Dia panggil kalau Nabi pakai kaum mutlak, bukan kaum mukayyad dah. Ada orang Nabi yang berlaku tu. Nah, itulah wujud dia nanti tu. Kan Allah, Nabi jawab dah, kan Allah, ada Allah Ta'ala. Ada Allah ialah, walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada yang lain selain kalau tak ada. Apa kata ada Allah padun dia. Yang lain ada, kalau ada pun sebab Allah mengatur. Cukup dari situ. Nah, sama dia bila nak menjadi huraian pada ayat awal ni lah dia surah. Wujud arti ada zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Mustahilawanya. Yang nyata selalu dah. Nah, tiap-tiap 20 yang wajib dan 20 yang mustahil. Sebuah wajib, umat yang luar mustahil. Mustahil itu lawannya. Nah, mustahil lawannya. Nah, kata kalau yang namanya erat tak dipanggil. Bermula lawannya itulah mustahil. Maknanya hak yang berlawan bagi wujud itulah mustahil. Nah, itu dia. Dapa hak lawan tu? Iaitu lawannya tu. Nah, lawan dengan makna yang berlawan. Lawan di sini makna yang berlawan. Bapa pernah kata gitu. Kerana lawan-lawan pada asalnya lawan makna tak berhitung. Tak berhitung tu maksud lawan. Ada tak berhitung dengan tak ada. Tak berhitung tu sungguh. Bukan mustahil. Hak mustahilnya, hak yang berlawan bagi ada tu hak mustahilnya. Siapa dia? Iaitu lawan. Makna yang berlawan tu. Itulah Adam. Adam tu hak yang lawan bagi tak ada. Betul. Adam lah yang lawan bagi ada bagi wujud. Apa makna Adam? Artinya tiadanya wujud. Lawannya Adam. Artinya tiadanya, ya tanya ye, tiadanya tiada siapa? Anak boleh apa? Tiada Allah. Kafir waktu itu. Kufur waktu itu. Betul dah Allah ada. Dia tak ada pula, tak kufur ke Allah tak ada. Mati Allah ada, dia kata tak ada Allah mati. Apa? Tak ada nya, tak ada yang lain. Tak ada makhluk, tak ada situ. Selepas tak apa habis. Dia belik tak gua, nak mulia dia apa lagi. Darah nampak pun tak dia, cara dia gitu. Dia tak tegak dengan tak gua. Nah, ini masalahnya. Tiada nya, tiada Allah, tiada zat Allah. Tak cukup ke tak ada ajak? Dah. Tak ada hak mustahil. Kena tak ada Allah Ta'ala. Tak ada hak lain. Harus. Tak itu dah. Itu dia. Itu. Tiada ni, tiada dekat Allah. Tak nak kesulah kat kapun sikit. Apa tiada? Artinya tak ada ni. Ni bukan kapun sikit. Tidak. Kita cakap tak ada. Apa tiada? Artinya tak ada ni. Tak ada dekat Allah Ta'ala. Dan tidak ada ni. Tak ada ni. Tidak ada ni. Tidak ada ni. Tidak ada dekat Allah. Itu mustahil. Tak ada dekat Allah. Itu mustahil. Tak ada yang lain. Harus. Itu dia. Sebab apa boleh kata ada Allah tu wajib ma'ala tak ada tu mustahil kerana ini balik ni kalau kita lahir kata ini kalau kita penabat faridah dan sebagainya kata dalilnya dia kata itu sesungguhnya kita kata ada pun dalil yang menunjuk atas ada Allah itu ya itu maka ya itu yang ibaratlah tu ada pun kita ni tak yang wajib kedua-dua puluh yang wajib dan yang mustahil pertamanya wujud mustahil lawannya tiada kerana ini kerana ni ilah kerana mana dalil dah mana jalan kata ada Allah tu wajib tak ada Allah tu mustahil mana jalan kata ilah pada sesuatu yang mahzub seolah-olah kedua mari kata dan sungguhnya ada Allah tu wajib tiada dan tiadanya itu mustahil sebab apa kerana jikalau tiada ada zatnya zat Allah fardu sedih kalau tak ada semua orang marah kalau tak ada kalau tak ada kalau ada jadi tak sekali kalau orang itu je tengoklah telah kera'an ni lah lau kana fihima alihatun illallah kalau ada pada langit bumi Tuhan lain daripada Allah Ta'ala ya tengok Tuhan sendiri nama kalu kalau ada Tuhan lah, itu dah Tuhan lah tak ada. Tapi Tuhan kalau ada Tuhan lah, nak rakyat tu rusak habis langit Roma. Tak rusak ke tak? Tak. Menurut kata Tuhan, kita tak boleh ada yang lain. Tapi Tuhan kalau mari nak yakin kita. Haa, gitu. Ada juga orang nak kalau tak ada. Kerana, jikalau tiada ada zatnya, zat Allah terbit sendiri kalau tak ada. Nasaya. Haa, orang yang kata, sudah tentu, tentu sekali, nasaya. Tiada ada kederaknya. Taklah ada kederak Allah. Dan iradaknya dan ilmu. Sifat kekuasa, sifat iradak, sifat ilmu. Taklah ada. Sebab apa? Kerana semuanya kederak, iradak, ilmu itu. Sifat yang ada pada zat. Semua itu sifat yang ada pada zat. Manakala semua itu sifat yang ada pada zat. Dan jikalau tiada ada sifat itu. Sifat kederak, iradak, ilmu itu tak ada. Dia tak ada kederak, lemuh namanya. Kalau zat ada pun dia panggil lemah. Kalau tak ada iradah. Kalau ada kudrat pun iradah tak ada. Nyanyok. Kalau tak ada ilmu, katakanlah kudrat ada. Kuasa. Iradah ada, tak nyanyok. Tapi ilmu tak ada. Jadi. Kita tak ada juga. Nah, jawab dia. Nascaya tentu sekali tiada ada alam ini. Jawab dia. Tak ada alam ini. Sebab apa? Dan kalau zat tak ada. Kalau tidak ada jahat. Tidak ada kudrat iradat. Tidak ada berlaku. Bahkan bakal tak najis kita. Kalau tak ada huwai, tak ada dah alam ini. Karena alam ini tak boleh kita nak ilmu jadi sendiri. Sebab itu kan? Hanya kata Tuhan kata lah Quran. Tuhan kata. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dengan Tuhan tanya. Adakah mereka itu dijadikan mereka dimenjadi akan mereka daripada ketiada sewaktu adakah mereka tu jadi sendirinya tak ada tahu siapa pun jadi betul orang menjawab dak tak terima orang tanya siapa pula am humul khaliqun kau mereka sendiri buat diri mereka mana boleh kita tak ada nak jadi tukar kau kita tak ada nak buat kita boleh ke itu hak Tuhan tanya tu tanya berapa rupa tanya maksud dia nak mak kita apa kejap. Saya kata, mau boleh terima ke tak? Tak ada. Tak ada, rata-rata ada. Sendiri ni. Boleh tak? Ini tak ada sebab. Kita kata, tak terima. Baik. Tak terima ke tu nak tanya sekali lagi. Kau mereka sendiri buat diri mereka. Kau kita masa kita tak ada, kita buat kita. Ada juga. Ada dak dua tu, pahamu ada juga. Mari mana? Tentu ada yang menjadikannya. Itu ayat tu nak. Nak malah kera'ah. Itu dia. Tanya apa kita mahu? Tak penuh nak tahu ibu. Mana? Ia kata. InsyaAllah. Nah, inilah dia tu dah dalil dengan jalan huraian. nampak kalau sebut alam, kalau tak ada Tuhan, macam mana nak boleh ada alam? Katakanlah kalau Tuhan ada, tapi kudrat tak ada, lemah-lemah mana boleh buat? Haa, itu juga. Kalau ada kudrat tapi tak ada iradat, nyanyuk-nyanyuk mana boleh buat? Kalau buat pun terlayak tengok dia nyanyuk. Pasal siang kau lain lah, berkecek kau ikut say lah. Pasal siang kau lain lah, kalau semaya apa, kalau baca semaya, semaya kau ikut say lah. Eh? Pagi hari semaya zuhur. Sebab itu kan? Tengah hari semaya menarik. Apa? Tuh nyanyuk. Lelak punah patah besar. Sebab kalau Tuhan tak ada iradat nyanyuk, apa boleh buat? Nah, apa kalau tak ada ilmu, mana jahil tak pandai? Tak pandai boleh buat je. Apa tengok kita ada jahil, apa boleh buat? Tak boleh buat. Arti kalau tak ada ilmu saja, tak ada iradat saja, tak ada kudrat saja pun, punah patah besar. Apa lagi tak ada semua? Kudrat tak ada, iradat tak ada, ilmu tak ada. Kalau ada zat tak ada, tak boleh buat je pun. Apa lagi tak ada zat pun ya, tak ada. Kau tak boleh ada secara habuk lah. Di sini keyakinan kita timbul, hak yakin dah kau kuat lagi yakin kata mesti kita ada Tuhan. Namun nak ajar kata ada Tuhan tak terima. Sebab tu dia kalau nak ajar muka ni bahasa dia, muka ni bahasa dia, tak ada Tuhan kita tak boleh terima kita yang mu'min. Dan siapa juga hak tu kufur sangat iman lah. Dia pengen tidak akhlak. Kata kita mengajarnya itu ya tak dulu. Ilmu sana tak ada. Tu ajaya tu di antara langit tu bahasa dia ada tak sabit dengan Tuhan yang jadi. Kadang-kadang dia siap sabit dengan masa apa. Semua tu dia pengen kata bukan ajaran Islam, bukan ajaran iman, bahkan menangal iman tu ada. Dia. Kalau kita orang mukmin mengaji, kita tapis siap-siap dah. Sebab tu ulama mai bincang. Bagaimana kita nak mengaji ilmu falsafah, nak mengaji ilmu mantik apa semua sekali, apa nak kata kita orang? Ulama kata kalau kita tak mahat lagi dalam medan tauhid ba usul, jangan kita masuk di dunia takut takut dijatuh di dalam kemudaratan. Tapi kalau kita tu orang dah mahir, malak benar dia masuk, saya masuk tu kedai ada orang awal mari ataupun sebahak depa mari, dia tolong ustaz. Demi makna tak demi makna tak demi bagi orang mahir dah malak benar. Tengok dia dengan design teknologi tak ada pun apa sebab dia iman malak dah. Mengaji tu kau menambah ilmu, kau malak masalah ayat dah. Adakah sama orang panah, orang berilmu, orang tak berilmu? Tuhan rupa tanya maknanya entah, makna nafi, dia panggil istifham makna nafi. Hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamu? Rupa tanya, adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Maknanya nafi, maknanya hal yastawil ay la yastawil. Tak sama, tak sama, tak sama. Bila tak sama, orang ni panah, fine. Lebih pada orang tak panah. Orang ni panah bab cocok tanya, lebih pada orang tak panah. Orang ni panah bab tanya, lebih pada orang tak panah. Apalagi ilmu gamu ada dia imam molek dia panah tu panah ni tak ada lagi dia sama dengan tak panah. Sebab sebab Islam kita selain pada tutup perdoa yang perdoa kita ayah pula dibuka digalakkan. Tapi kita kadang-kadang tak isi hak perdoa kita ayah hak ayah dia terikai hak kita ayah dulu tinggal hak ayah jadi rak tinggal kepala gitu. Mana boleh jalan. Baik itu je. Tak lancar lah. Raknya tolak tak lagi lah. Dia dia. Itulah dia. Klik pada sini. Lepas tu dia nak layak tu. Nak layak tak kena sebut alam. Apa alam? Ini semula-semula. InsyaAllah. Iaitu wujud yang lain daripada zat Allah. Allah alam. Kata mu'allif kita rahmahullahu ta'ala. Iaitu. Dia nak layak apa tu? Dia nak layak alam. Tak kalau dulunya mana dalil tanda-tanda yang menunjuk atas kata ada zat Allah Ta'ala kata kita ni ada tu ya. Dalilnya iaitu kata dia jikalau tiada ada zat Allah nasdaya tiada ada alam ini. Berarti alam ni lah dalilnya yang menunjuk kata ada tu ya. Alam jadi dalil yang menunjuk kata ada Tuhan. Maka kita yang menunjuk itu. Tapi orang falsafah dia tak pergi ke situ. Dia letak di alam tu qadim. Dia letak ke alam sedia. Bila sedia, tidak ada mula. Bila tidak ada mula, natijahnya tak ada Tuhan. Sebab itulah dia kata ini satu sebab hukumnya oleh ahli falsafah. Sebab kalau dia hukum kata alam tu qadim, dia hukum dengan qidamil alam kufurnya orang falsafah. Tak apa. Bila dia hukum sedia alam dengan makna ma la awwala lahu. Alam ni barang tidak ada mula. Bila barang tidak ada mula, mula maksud dia ada. Mula ni tak ada. Pada tak ada mula kan ada sedia kala lagi. Tak mana tu ya? Tak ada tu ya? Tetap tak ada tu ya? Tu kufur. Ha, sebab sebelah hukum sedia alat kufur kerana bawa pada ingkar adanya qani. Ha, waktu kita yang mukmin, kita yang mukmin, alam ini ada dalil tanda kata ada tu ya. Sebab kita tak terima jadi sendirinya. Eh, bila sebut perkataan alam, seolah ditanya, apa alam? Alam ada sebut dalam Quran tu kan? Kita baca Fatihah dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati. Alamin. Allah Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Tapi kita dia ambil kelimah tu guna Melayu dengan hak tu. Kelia alam. Kelia alam. Tak. Tak kalau sebut alam, apa alam? Haa, main nak mengerti sedikit alam. Alam-alam tu iaitu alam tu. Maujud. Ha, benda ada. Yang lain daripada zat Allah dan sifat-sifat Allah. Itu tanya alam. Yang lain daripada zat Allah, sifat-sifat Allah, semua itu alam. Maka misal lah. Seperti yang letak di hak besar dulu. Kita ambil hak jauh, pakai tarik ni ke dekat. Nah, yang ambil hak jauh dulu. Seperti langit. Misal maujud yang lain daripada Allah. Bumi. Misal hak tengok bawah, atas bawah. Yang ambil atas dulu. Dia ambil atas dulu. Dia kena keadaan mikir kita dia tengok hak jauh dulu, pakai tarik ni ke dekat. Semua tu alam. Apa ni cara lah? Seperti yang letak di hak besar dulu. Kita ambil hak jauh, pakai tarik ni ke dekat. Yang lihat jauh dulu seperti langit penisah maujud yang lain daripada Allah bumi penisah tengok bawah atas bawah yang ambil atas dulu dia ambil atas dulu dia kena tak dah mikir kita dia tengok jauh dulu kalau tarik ni kau dekat misal langit dulu tak tahu tak bumi dulu kalau kita tak jujak dah rapat dengan kita ni tapi tak boleh tak nampak dah rapat dah oh. Tak tapi dia nak mikir dia tak tengok ke bumi dia melengok ke atas dia tak ada tapai naik ni sampai kada dalam rumah payah kita tutup dengan batu. Nah, kada dia pawai rumah. Nampak tu baru dia hanguk tu. Tak gitu dah. Sebab dia misal seperti langit. Bapa mi hak jauh tu. Dia kena keadaan kita tu, dia kena tengok hak jauh kau mari, kau mari, kau mari. Bak bumi harikatnya kita. Nah, seperti langit. Bumi. Lepas tu bila bumi, sebut bayi atas bumi. Kayu, batu. Dan lainnya. Haa, lainnya masuk diri lah. Itu dia. Ha, nak masuk diri, masuk gila gapo lagi. Ini nak wayak kita jenis hak basa, pukul jenis dulu. Pukul jenis, kayu, batu, air, angin, kata gila, api dan sebagainya. Lepas tu kita tak nampak lagi, dia kata kita sendiri masuk di alam dia. Dia tak nampak tu duduk gagal atau apa lagi, misal tak tu. Ha, apa lagi kalau nak tanya homi, seperti. Dan dia mau sendiri, duduk mana dia mau sendiri, gapo dia. Oh, kita sendiri dah alam. Kemarin dia jaga tak tenang dia. Jadi dia, anda siap maujud yang lain daripada Allah Ta'ala. Gak apa, tak kita ni kan? Kemarin dia tak nampak kita tu, duduk gagal. Tapi tu, cari lawi, istah, waktu istah nak istah. Apa kita tidak tak nampak? Nah, awak dia keadaan dia bila lapak, benar dia tak nampak. Sebab tu sifat kecelakaan di diri dia tak nampak. Kalau yang lain tak boleh selisah tengok dia tu. Tengok dia ngotak, yadda. Yang kita baik ya kita. Na'udzubillah min zalik. Tiba saya apa tak dia tak nampak. Sebab apa? Kerana bahawa sonya ada kalonyo jauh. Lepas tu sekali lagi kalau kita nak masuk dia jauh sama pada alam tu kalau atas apa lagi. Langit atas pada langit lagi. Kursi atas pada lagi tu arah. Nanti masalah alam ini semua. Habis kita kata dalil itu Fatihah itu jadilah. Rabbil alami kuat. Yang menjadikan semua alam. Tiap yang ada selain daripada dia, banyak alam. Langit bumi kita buat kursi arah. Nah, bila kita kata, arah ni satu alam ni. Mana benar yang dia lah kuat, dia lah jadi. Belum ada tu tak ada. Habis tu kalau kita ingat pacar zuhir tu, dia tak nampak tu. Maka ada orang kata dia duduk atas arah, pacar zuhir duduk atas arah. Arah ni tak ke alam. Alam. Tak ke alam ni Tuhan jadi. Ha Tuhan jadi. Pas sebelum baru Tuhan jadi. Arah ada-ada je. Tak ada. Pas tak ada tak atas apa. Habis tu bila-bila terak gitu tu. Kalau itu mungkin hak rohir tu tak. Atas yang layak dengan dia. Senih lalu. Royak gitu mula. Tak apa. Sebab kalau atas makna jihad itu. Cepin lalu jihad-jihad ni apa. Buatnya apa? Sebab tak boleh jaga jangan. Dia kata ni, ha, isabah si. Itu dia tak boleh kelas ni. Bukan ada nafi atas istiwa. Nafi buat pohon. Ha, ayat kera'an lagi. Dia ayat tapi, makna nak bunuh lahan. Nak saling di lahan. Sebabnya istiwa ada maknanya petak. Ada makna duduk. Hak tu, itu dah kalau pakai mana tu. Siap dah lupa. Ha, atas mana jihad? Ha, atas mana jihad tu? Jihad dengan apa? Ya jihad itu ada jihad. Jihad padu dengan arah. Arah di bawah. Ada lepas ada tu, atas pada. Agak lihat bawah darah, panggil jihad bawah pada arah. Dah itu kan? Yang dia panggil jihad bawah pada arah. Balik atas pada tu, jihad atas. Mana jihadnya nak padu dengan benda? Tak belum pada Tuhan jadi arah. Tak ada benda bila tak ada anak, nak padu jihad nak apa? Habis dia kata atas dia kata makna jihad. Orang duduk buka betul tu. Dia kata atas tu atas lah bukan jihad dia. Mana dia buka tu apa kali lah? Bukan jihad dia. Tapi jangan dia kata jihad gitu. Kerana takut memberi waham kata Allah tu berserupa dengan makhluk. Tak takut betul serupa lah. Lalu tu lah bila nafi betul serupa nafi jihad. Nafi penamanya bertempat. Kerana ini lawas dia bagi jirin. Lawas dia bagi alam. Sebut kata alam kat sini lah jihad. Nah, dia kena apa? Dia kena umur nisbiyah. Dia kena padu. Ada satu benda, tak lahir lagi. Tak lahir lagi jihad. Kena ada sah lagi sebagai tu jihad. Nah, dia kena lahir sah lagi baru jihad. Tengok, kita kata, mak, ada arah. Maksud arah tu yang mudah tak ada lagi, kita kata. Tak boleh panggil jihad lagi. Bila buat sah lagi, buat air makanya. Nah, baru kita kata, arah lepas atas, air lepas bawah. Dia padu dah. Dia nisbah muka ni, muka tu. Sabit dia panggil jihad ni minal umuri nisbiyah. Dia panggil. Dia panggil lah tu. Nah, klik ni sini. Nah, kalau gitu tu dia alam. Nah, maka mana dalil? Tuhan tak jihad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada. Tu mana kira tu? Ni mana? Ada itu ya? Nanti duduk tadi. Nah, nojud yang lain daripada zat Allah dan sifatnya. Seperti langit bumi dan lain. Kerana bahawasanya ada kalanya alam tu. Anak kecek buka alam dah lah. Jauhar. Haa, tu ni ikut istilah dia. Tak kalau lahir istilah, kecek tu istilah. Haa, dan jirin. Hak tu dia panggil kata apa tu? Jauhar dan jirin dia panggil dua benda yang meradik. Lafal lain satu makna saja. Jauhar ni kebanyakan panggil ulama makulat dia panggil jauhar. Haa, kebanyakan ulama tu dia panggil jirin. Kak tulah ya, supaya kita dapat banding kata bajak dengan payah tu lah. Supaya kita dapat banding kata bajak dengan payah. Orang yang kita tani banyak panggil bajak. Kalau orang yang kita balik Kelantan, memang banyak panggil payah. Kalau nanti tengok depan, toko ke buah ke, itu dia. Kalau nanti tengok, tak boleh kata lagi bertoko. Maka kalau kata jahat toko, paham ni? Toko ke tak? Ha, itu. Nampak itu je. Sebab takrif ni satu benda payah. Kadang-kadang kita nak rayak benda ni, kita pergi rayak masuk tak habis buat tu. Sebab tu satu sejujuk yang ulama juga dia beri takrif tu nak perkenal benda tu. Nah, apa dia jahat, apa dia jiri. Dia terusnya, yang bertempatkan diri, sendiri-diri. Apa dia dah ada? Takrif dia dah ada. Apa dia jahat, apa dia jiri. Yang bertempat sendiri-dirinya. Kalau arah dia, mutahayyizun binafsihi. Ataupun matahayyaza binafsihi. Itu lama tu dia beri takrif pada kita. Kamu nak kenal, hak dalam istilah dia nak panggil jauhar. Ataupun panggil jirin, dia hak telur supaya bajaknya payah tu tak? Makna dia pengertian jauhar jirin tu gapo ya? Ialah yang bertempat sendiri-diri ni. Dia cakaplah tu. Pernah kita yang kata lagu ni, barang yang mengambil lapang ia dengan sendiri. Ataupun dengan bawa diri sendiri. Itu masing-masing saling bahasa dah lah. Itu panggil, dia lagu tu dia panggil kata, jahat jirin. Nah sebab tu, tarikh dia dah. Sebut kata jirin jahat yang bertempat sendiri. Benar pasal yang bertempat sendiri. Tapi tu kalau kata tu, yang tempat jadi jirin. Tak, dia kena sedia kena jirin. Tak, apa tak kena bertempat. Sahabat dia tarikh dah. Jirin-jirin dah apa? Nah, tahayyaza binafsi. Barang yang bertempat dengan sendiri. Sebut kata yang tepat, jirin. Sebut kata yang tepat, jauhar. Nah, kata yang tepat dengan sendiri. Nah, dia bawa diri sendiri. Nanti dia panggil tarikh jirin. Nah, maka jirin masuk dalam alam. Nah, tuh ada takrif dia betoko, dia panggil takrif ghairu jami'. Takrif lah tu takrif ghairu jami'. Apa takrif ghairu jami'? Giring tu benda betoko. Tak ni? Betoko apa? Dah. Air, hata ada jadi air batu. Air tak ada betoko, air batu tak pun masuk ada takrif. Itu ya. Jadi kalau takrif kata giring, benda betoko masuk air batu, hak boleh kata. Air batu yang boleh hecur, masuklah yang terus. Tapi air yang boleh apa dalam sungai, apa tak masuk dia tarikh. Walha giring juga. Dia panggil tarikh, gairu jamek tarikh lah tu. Kalau dua dah tak ada kata, giring untuk tokoh. Jadi hak maksudnya tubuh atau kita jenis kayu, batu, air kita jadi batu tu. Eh? Tanah pasir tu pun tak ada tokoh tu. Tanah cikgu tanah tu pun bawa tokoh. Jadi masuk tak banyak masuk dia tarikh. Tarikh lagu tu dia panggil tarikh tak habis. Masih tak habis dia panggil ghairu jami'. Adapun manakala kata giring ha tahayyaza bi nafsihi, barang yang bertempat dengan sendirinya. Ha, saya tengok gapo hak tahu tak tarik. Ha, masuk lemah tahayyaza bi nafsihi. Ahi masuk lemah tahayyaza bi nafsihi. Hak nampak tengok, hak tak nampak tengok masuk habis. Hatta malaikat masuk habis. Ha, di tijam hur walaupun ada istilah satu kan dia panggil tiga semua makhluk ni dia kata. Jawahat arak pasti dia panggil mudarrak sekali lagi. Kita usah berlaku waktu itu berlaku tahap jenuh mana arak ngejirinya. Arak ngejirinya. Nah tahaya jamin nafsi panggil jirin. Ah malaikat tak malaikat jin tak jin masuk kalau jirin tu. Hak tak termasuknya Allah tak ada. Eh? Duduk panah. Nah baik tak apalah nak tahu masuk tak masuk. Berarti molek tarikh tu. Berarti molek tarikh tu. Jauh jirin itu yang bertempat sendiri-dirinya. Nah itu yang nak sendiri-diri. Ini kalau dia saling dan kita, apa nama ayah dia kata, bawa diri sendiri. Tak sejuk panah tu, nak tahu masuk tak masuk. Ini apa kata dia? Sejuk panah masuk dari yang bertempat ke tak? Masuk dari yang bertempat. Sendiri-diri ke tak? Tapi malak sendiri ke anak. Boleh sejuk diri tu. Eh? Nah, berarti malak. Sejuk sendiri, tak ada sejuk dia apa-apa, tak ada. Haa, dia pun dia kata, dah. Haa, mana sejuk kata, tak masuk. Tak ada yang kita kata, itulah. Sebab kita kata putih, mata-mata putih. Tak ada duduk licak, tak ada duduk dia pos, putih, mata-mata putih. Ada gitu? Tak ada. Haa, tak masuk lagi dah tarikh ni. Tak ada pernah kenal kita tengok soal lagi. Duduk cek-cek jirinya gelha baru. Haa, sebab tu bila kita fok berarti tarikh, kita cari benda. Masuk ke nak masuk ke tak? Kalau masuk, jirin. Tak masuk bisa dia. Kalau itu sejuk panah. Ah, tengok tarik. Yang bertepat dulu sejuk panah masuklah yang bertempat. Sendiri-diri bawa diri sendiri. Jadi sejuk sendiri dah tak tak sejuk dia apa-apa. Memang dah tak ada. Ha dah tak ada tak masuk lagi dah tak rindu ke diri. Pas panggil dia apa? Kau nak tengok ke depan. Nah, tu dia. Nah, Allah Taala masuk dalam kata bawa diri sendiri ke tak? Masuk. Masuk dalam kata yang bertepat ke tak? Tak, ha, tak jiring. Tapi dia kata Allah Ta'ala zat yang bukan jiring. Pasal zat tu zat yang bukan jiring. Adapun jiring ni zat haknya yang bertempat bawa diri sendiri. Itu dia, dia tanya ilmu khusus mutlak antara zat. Sampai itulah kita nak jaga semua, jangan kata tiap-tiap maujud mesti tepat. Jangan kata gitu, dia umum. Umum. Karena maujud ni yang ada. Ya ada mesti tepat. Allah Ta'ala pun ya ada. Ha, betul tepat. Jiring lalu Allah Ta'ala. Dah tak ada jiring tepat-tepat ni. Kalau kata, tiap makhluk mesti tepat. Ha, dia luar lalu lah. Tiap alam mesti tepat. Ha, dia luar kena lalu lah. Tidak ni, dia kata tiap maujud ni. Ha, dah sabar ke tak maujud dengan alam dia umum putih? Ha, ni nak ngaji ni nak jaga takut sebahak. Jatuhlah sebahak ni payah ni. Dia kata bukan, dia kata jolong. Mukai mamak tu, no. Ada malah tu, balak dengan awak. Malulah puluh-puluh, dia kata mukai duduk jolok kah kalau dia itu. Cuma nak kenal hal lain tak boleh, kata lagi duduk jolok gitu tu. Nah, sebab tu kita kenal-kenal. Maujud dengan alam ni ada umum khusus sikit. Maujud ni umum yang ada. Manakala kata alam, maujud yang bertepat. Nah, hati tengok tu. Bila maujud yang tepat, alam. Lepas tu nak tengok lah. Diri ke tak sendiri, ada dulu. Bila sendiri, diri. Bila tak sendiri, arah. Tapi kalau maujud, melekat si Allah Ta'ala, dia alam. Sebab tu kadang-kadang awak keadah siap mojim ke tepat ni lah tepat jatuhlah sebahak orang ni. Keadah ni dia sebahak awal ni. Kalau dia nak tolak sebahak ni, wajib tolak ni. Awal awal ada sebahak hukum ni, siap mojim mesti tepat. Ni awak keadah lah tu. Tiap-tiap nak ada tak majur tak tepat. Ni awak lah tu. Tiap nak ada tak tepat. Dia silap keadah ni sebahak keadah ni nak jaga. Sebab ni wajib kifayah kena belajar keadah ni untuk nak mempertahankan sebahak dia berlaku. Ini masalah fardu kifayah. Nah, tu dia deh. Nah, klik sini pula. Alam ada kalanya johar dan jirin. Hatulah, dia panggil atas takdir. Atas muradih, dia panggil atas muradih. Apa makna johar jirin? Yang bertempat sendiri ini. Kalau yang main ibarat, dia panggil kata yang bertempat sendiri ini. Dia panggil kata kita kasifah. Atau apa atas hadah air takdiriyah. Nah, seolah-olah kata johar dan jirin. Apa johar dan jirin? Iaitu artinya yang bertempat sendiri ini. Dia panggil hadah air takdiriyah. Ataupun jahat jirik yang bertepat dari sifat. Sifat ke sifat. Itu yang main ibarat lah. Gitu. Dan ada kalanya tak sikit dah. Masa tu nampak nak tengah lah. Atau arah. Ada kala jahat jirik atau arah. Apa arah? Yang bergeliru padanya pada jirik atau jahat tu lah. Dan bertempat menuntannya menuntan jahat jirik. Alah gitu. Ada tu ulama dia tak ada kata. Jirik ma tahayyaza dinatihi. Arak na tahayyaza di ghairihi. Salah itu ya. Kalau hak jawi ya. Barang yang bertepat dengan sendiri. Sendiri. Barang yang bertepat dengan jalan. Dengan jalan. Itu banyak arak. Kalau itu nak apa? Putih apa nama saat ni? Pada matanya sejuk panas saat ni. Sejuk panas saat ni benda yang bertepat juga. Nah. Tapi bertepat dia dengan jalan nusa di benda lain. Sejuk air batu. Kena tanah itu. Masin di garam. Maka garam tu dah hajirin. Air batu tu jahadirin. Sejuk dia tu arak. Gaya tu jahadirin. Masin dia tu arak. Lada jahadirin. Pedah dia tu arak. Demikianlah warna merah warna hijau. Itu arak. Karena masalah yang bertepat tapi dengan jalan ada di yang lain. Itu arak. Alam tak sungguh pada tu. Sebut kata alam tak sungguh pada tu. Bila Allah suku Tuhan yang menjadi ke alam. Nah, tak jirin tak arak. Alak itulah. Nah, habis. Nah, tak ada hak tu nampak ini. Dan tiap-tiap daripada keduanya itu ada kalanya ada dia sama dia pada ketiadaan. Nah, habis itu. Nampak ni masyarakat itulah. Tak apalah, sikit-sikit tengok lah mana. Nah.